إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس معاشر المسلمين sidang jamaah Jumat rahimakumullah taala termasuk sesuatu yang fitri ada pada fitrah masing-masing kita fitrah yang masih lurus dan masih sehat ialah kecintaan kepada tanah kelahiran mencintai, merindukan tanah kelahiran. Tempat di mana dia dilahirkan. Tempat di mana dia dibesarkan. Tempat di mana dia tumbuh besar, tumbuh remaja, dewasa, bahkan sampai tua. Tempat di mana dia berinteraksi di situ dengan kedua orang tuanya, dengan saudara-saudarinya, dengan famili-famili kerabat-kerabatnya, dengan teman-teman sahabat-sahabatnya, dengan tetangganya, dengan muslimin secara umum. Tempat di mana di situ dia terbentuk kepribadiannya, terbentuk akhlak adabnya. Tempat di mana di situlah suka dan duka dia lalui dalam kehidupannya. Secara fitri dia akan mencintai tempat ini. Dia akan merindukan tempat ini. Kaum muslimin rahimakumullah ta'ala. Dalam Islam pun kecintaan yang fitri seperti ini. Perkara yang diperbolehkan. Perkara yang disyariatkan. Disebutkan dalam Sahih Bukhari. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu arba. Disebutkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana idza qadima min safarin. Nabi kita Muhammad dulu sallallahu alaihi wasallam ketika pulang safar wa ra'a juduratil Madinah dan melihat tembok-tembok rumah-rumah kota Madinah. Beliau mengencangkan, mempercepat langkah kendaraannya. Ketika beliau di atas kendaraan, digerakkan kendaraannya supaya semakin cepat ke sana. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, salah seorang ulama besar madzhab Syafi'iyah pada masanya menjelaskan dalam bukunya Fathul Bari, hadis ini menunjukkan keutamaan kota Madinah. Dikarenakan Nabi Muhammad mencintainya. Sebelum mengatakan wa fihi masyru'iyatu hubbil watan wal hanini ilaihi. Dan padanya ada syariat untuk mencintai tempat kelahirannya, wapan, tempat dia lahir, tempat dia tumbuh kembang, dan rindu kepadanya. Faedah yang serupa juga disebutkan oleh Ibnu Battal dalam syarah Sahih Bukhari tentang riwayat di atas. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, secara fitri, secara fitrah, orang diperbolehkan mencintai tanah kelahirannya, tempat dia dilahirkan. Dan secara tindakan salafun saleh di zaman dahulu kala, itu nampak sekali ketika mereka semua barakallahu fikum pada penisbatan dirinya. Dalam biografi masing-masing ulama salaf, penisbatan dirinya dinisbatkan kepada tempat dia lahir. Dinisbatkan kepada kafilah dia, kepada sukunya dia, kepada kerabatnya dia, kepada tempat dia tinggal, kepada desanya, kepada bahkan negaranya. Itu perkara yang sangat masyhur di semua buku-buku ulama kita yang menjelaskan tentang biografi mereka. Disebutkan fulan asalnya dari kota Mekah, kabilahnya kabilah ini, sukunya sukunya ini, terus sampai ke bawah terkait dengan tempat dia lahir. Tidak ada seorang alim pun yang mengingkarinya. Bahkan bisa dikatakan kesepakatan para ulama kita itu perkara diizinkan dan diperbolehkan dicantumkan dalam buku-buku biografinya para ulama. Dengan semata-mata mencintai tanah kelahiran, merindukannya, perkara yang boleh secara syar'i. Lebih nampak lagi para klasikum ialah ketika dia jauh dari tempat tinggalnya, di perantauan, di tempat yang lain, di daerah yang lain, di wilayah yang lain, di negara yang lainnya. Walaupun tempat tersebut mungkin nyaman, negara yang nyaman, yang menyenangkan, namun dalam hati yang paling dalam, dia kepingin pulang ke tanah asalnya. Dia kepingin kembali ke tanah kelahirannya. Dia kepingin ketemu kembali dengan orang-orang lamanya, orang tuanya, saudaranya, familinya, teman lamanya, tempat dulu dia bermain. Hati yang paling dalam merindukannya. Sekali lagi secara fitri itu boleh. Begitu pula barakallahu fikum, menisbahkan diri kepada sebuah kafilah, sebuah suku, atau sebuah kekeluargaan diizinkan dalam rangka untuk mengetahui siapa kita, siapa nasabnya kita, dalam rangka untuk mengetahui bagaimana dan di mana family kita, siapa mereka semuanya itu. Untuk barakallahu fikum, yang pertama jangan sampai kita salah nisbah, salah penisbatan. Jangan sampai pula kita melalaikan dan melupakan family-family kita. Dalam Islam ada ancaman keras ketika ada seseorang yang menisbahkan diri bukan pada bapaknya. Itu diancam dengan ancaman yang keras disebutkan dalam sebuah hadis termasuk kekufuran kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang yang idda'a li ghairi abih, dia mengaku nisbah kepada bukan selain bapaknya dia. Ini harus nisbah pada bapaknya. Nisbah kepada kerabatnya. Nisbah kepada kabilahnya, kepada sukunya. Barakallahu fikum. Tujuannya kedua dalam rangka untuk silaturahim, menyambung hubungan kerabatan dengan mereka semuanya. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita semuanya mempelajari nasab-nasab kita dalam rangka untuk itu. Ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Inilah kalian mempelajari nasab-nasab kalian yang dengan itu bisa menyambung hubungan rahim-rahim kalian. Diizinkan dalam Islam. Begitu pula barakallahu fikum, diperbolehkan pula secara fitrah dalam Islam orang itu mencintai tanah airnya, mencintai bangsanya, mencintai negaranya, merindukannya, menisbatkan kepadanya. Diperbolehkan secara syar'i. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wahai orang-orang beriman, wahai umat manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki dan perempuan, Adam dan Hawa. dan kami jadikan kalian syu'uban wa qabail, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arafu, untuk saling ta'aruf, saling mengenal. Dan yang paling utama ialah Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum, takwa yang menentukan itu semuanya. Dari ayat ini barakallahu fikum diambil faedah oleh para ulama kita. Perkara yang fitri, masing-masing orang punya bangsa, punya negara. Ini dari Indonesia, dari Malaysia, dari negara ini, dari negara itu, kabilah ini, kabilah itu, syu'uban wa qabail. Allah menyebutkan dalam bentuk minnah, anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Maka boleh secara Islam, secara fitri, menisbahkan diri pada bangsanya. Saya orang Indonesia. Tanah airku Indonesia. Bangsaku Indonesia. Negaraku Indonesia. Barakallahu fikum. Itu pun juga ada pada biografi para ulama kita. Barakallahu fikum. Terutama ulama-ulama dari kalangan ajim. Mereka biasa menisbahkan diri kepada bangsa mereka atau wilayah mereka. Bahkan juga para ulama dari bangsa-bangsa Arab juga demikian nisbah kepada negara masing-masing. Fulan bin Fulan al-Madani al-Makki, Fulan bin Fulan al-Iraqi al-Syami, dan yang lain-lainnya. Perkara ma'ruf di kalangan mereka semuanya. Barakallahu fikum. Maka ikhwan fillah jazakumullah, jangan ragu, jangan merasa tidak enak ketika menyatakan diri kita rindu dengan tanah kelahiran, rindu dengan tanah air, cinta dengan tanah kelahiran, cinta dengan tanah air. Perkara yang boleh secara fitrah kita. Dan memang kita lahir di sana, memang kita dari suku sana, memang kita nafasnya seperti itu, memang kita bangsanya bangsa itu. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah jazakumullah. Adapun secara pandangan syariat, di sana ada ketentuan tertentu yang memberikan kepada kita batas-batasan syariat sejauh mana kecintaan kita kepada tanah air, kepada bangsa, kepada negara, dan tanah kelahiran. Disebutkan oleh para ulama kita barakallahu fikum, terkait dengan bab ini ada tiga kelompok orang. Ada tiga jenis orang. Yang pertama adalah seseorang yang antipati dengan yang satu ini. Meyakini kalau cinta kepada tanah air dinyatakan perkara yang jahiliyah, dikatakan perkara yang tercela, dikatakan sebagai perkara yang mengundang fanatisme dan segala macamnya. Sebagian pihak yang mengatakan kalau kita mencintai bangsa kita, mencintai negara kita, itu merupakan wasaniyah berhalaisme modern. Namanya wasaniyah asriyah. Ini pihak yang ekstrim dalam bab ini, barakallahu fikum. Ada lagi yang kedua, lawannya, kebalikannya, yang sedemikian rupa mempertahankan prinsipnya dia, kecintaan dia ke tanah airnya, jiwa nasionalismenya yang sangat tinggi kepada bangsanya, sehingga kecintaan dia kepada bangsa itu bebas, tanpa etika, tanpa norma, tanpa bimbingan, tanpa ketentuan, bahkan melanggar perkara-perkara prinsip agama sekalipun. Atas nama cinta bangsa, atas nama cinta negara, atas nama cinta tanah air, atas nama cinta suku dan tempat kelahiran, menerjang keharaman-keharaman agama, terjadi padanya yang namanya asabiyah qabaliyah, fanatisme kesukuan. Ada yang fanatisme tempat kelahiran, ada yang fanatisme daerah, fanatisme wilayah, bahkan mungkin fanatisme barakallahu fikum kenegaraan. Yang satu suku dia cintai, dia hormati. Yang beda suku dibenci. Satu daerah dia cintai, lain daerah dia benci. Satu bangsa dia cintai, lain bangsa dia benci. Kalau satu suku dia cintai, dia hormati, dia bela, walaupun perkara yang melanggar syariat. Ini terlarang. Bahkan sampai pada tingkat barakallahu fikum, kecintaan kepada bangsanya tanpa peduli statusnya. Walaupun bangsa dia bangsa yang dihukumi oleh para ulama sebagai bangsa kafir, bangsanya orang-orang kafir, dia cinta dengan bangsa itu. Mencintai kekufurannya, mencintai orang-orang kafirnya. Ini melanggar prinsip agama. Yang satu terlalu ekstrim dalam antipati, yang lainnya lagi terlalu hulu melampaui batas dalam kecintaannya. Sehingga dalam Islam ada batas-batas tertentu. Kita bisa lebih dari semata-mata rindu, lebih dari semata-mata cinta dengan bimbingan syariat. Kaum muslimin rahimakumullahu taala, kita bisa menunjukkan sikap loyalitas yang lebih, kecintaan yang lebih, wala ketika yang pertama bangsa itu adalah sebuah bangsa yang memang punya fadilah, punya keutamaan dalam Islam. Disebutkan dalam ayat atau dalam hadis ada keutamaannya. Maka kita bisa mencintainya lebih dari semata-mata fitri. Kita cintai, kita berikan kepadanya loyalitas kita, kecintaan kita yang lebih dikarenakan keutamaannya. Seperti keutamaan kota Madinah, ada nas riwayatnya. Keutamaan kota Mekah, ada nas riwayatnya. Keutamaan Baitul Maqdis, ada nas riwayatnya. Syam, ada nasnya. Yaman, ada nasnya. Dan tempat-tempat yang lain yang disebutkan secara nas dalam ayat atau hadis tentang keutamaannya. Maka kalau kita jadi orang-orang sana, negara, wilayah dan tempat yang ada keutamaannya, kita cintai lebih daripada itu, boleh. Kita muliakan, kita hormati, kita cintai, kita berikan loyal kita yang lebih, diizinkan. Dikarenakan itu tempat-tempat wilayah yang disebutkan keutamaan dalam Islam, barakallahu fikum. Atau yang kedua, negara tersebut merupakan biladul muslimin, merupakan negara kaum muslimin, tempat tinggalnya kaum muslimin. Maka kita mencintai lebih dikarenakan dia sebagai negaranya kaum muslimin. Penguasanya muslim, kebanyakan penduduknya muslimin. Syiar Islam padanya begitu merata, begitu nampak. Cinta karena itu lebih dari semata-mata fitrah kita. Diizinkan. Dan yang berikutnya, tidak boleh ada yang namanya asabiyah. Tidak boleh ada sikap fanatisme ala jahiliyah. Tidak boleh. Tidak boleh pula membangun cinta dan benci atas sebuah bangsa. Atau atas sebuah kelompok, sebuah wilayah, sebuah daerah, sebuah suku. Tidak boleh. Kecintaan kita, loyal kita atas keutamaan-keutamaan tadi dan kondisi-kondisi tadi. Bukan terkait dengan zat bangsanya atau zat negaranya. Kecuali kalau bangsanya bangsa yang diutamakan, disebutkan keutamaannya dalam Islam, barakallahu fikum. Ini ketentuannya. Ada keutamaan langsung atau termasuk negara kaum muslimin, selama tidak ada asabiyah wataniyah, fanatisme kebangsaan, tidak ada al-wala wal-bara, cinta dan benci yang sempit yang dibangun di atas sebuah bangsa, maka diizinkan kita memberikan loyal kepada mereka semua lebih dari semata-mata fitrahnya kita. Tetapi barakallahu fikum, kalau negaranya dinyatakan oleh para ulama sebagai negara kafir, negaranya orang-orang kafir, penguasanya kafir, tidak ada padanya syariat Islam, kebanyakannya orang-orang kufar, tidak boleh kita cintai lebih. Bahkan kalau kita sebagai penduduknya dan tidak bisa mengamalkan syariat Islam dengan luasa, dianjurkan untuk hijrah. Hijrah dari negeri kufur ke negara Islam. Atau yang kedua, negara tersebut, tempat tersebut adalah negara atau tempat yang betul-betul menjadi bandar kemaksiatan, pusat kemaksiatan, pusat kemungkaran, pusat kefasikan, pusat penyimpangan-penyimpangan dan bid'ah-bid'ah. Amal-amal sunnah terpuruk, gak mungkin nampakkan di sana. Amal soleh, gak nampak di sana. kebanyakannya orang-orang yang jahat. Maka tidak boleh kita cintai dengan zatnya. Kalau kita sebagai orang yang tinggal di sana, dianjurkan sangat untuk pindah dari situ. Pindah lingkungan. Dari lingkungan yang jelek ke lingkungan yang bagus. Barakallahu fikum. Atau di situ ada unsur asabiyah, fanatisme, maka dilarang. Ada unsur cinta dan benci yang sempit atasnya, juga dilarang. Tidak boleh cinta dan mencintai yang lebih daripada itu dengan poin-poin di atas. Sehingga semuanya dengan aturan syariat. Semua dengan bimbingan syar'i. Boleh mencinta, boleh merindukan, boleh membela, boleh menolong, sebatas batas agama yang mengizinkannya, barakallahu fikum. Tapi ketika ada perkara-perkara melanggar syar'i, maka ditinggalkan lillahi tabaraka wa ta'ala. Ada kalanya orang itu, barakallahu fikum, terpaksa angkat kaki dari tempat kelahirannya ke tempat yang lain. Angkat kaki dari wilayah dia ke tempat wilayah yang lain. Bahkan angkat kaki dari bangsanya ke bangsa yang lain. Bukan karena kebencian dalam hati kepadanya. Namun karena kondisi. Mungkin kondisinya tidak aman. Pindah ke tempat yang aman. Atau mungkin kondisi lingkungannya rusak. Pindah ke tempat yang lain yang bagus. Atau bahkan kufur. Harus hijrah ke negara kaum muslimin. Semuanya lillahi tabaraka wa ta'ala. Karena Allah. Pindah dengan penuh kesedihan, dengan penuh kepiluan. Harus berpisah dengan tanah kelahiran, dengan handai tolan, bahkan dengan kerabat, bahkan dengan teman-teman yang lama. Pindah dikarenakan lillahi tabaraka wa ta'ala. Menyelamatkan agama Allah yang kita yakini selama ini. Aku luma tasma'un, wa astaghfirullah min kulli dhanbin wa astaghfiru, innahu wal ghafurur rahim. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. أو مسلمين رحمكم الله تعالى. Dari apa yang diuraikan di atas secara singkat menjadi jelas bahwasanya watanul muslim al-hafiti huwa syarul Islam. Tempat tinggal atau negara dan bangsa kaum muslimin yang sesungguhnya yang hakiki adalah Darul Islam, negaranya kaum muslimin. Keterkaitannya dengan keislamannya, keterkaitannya dengan keimanannya, keterkaitannya dengan prinsip-prinsip agamanya. Itu secara hakikatnya. Terbukti ketika barakallahu fikum di tempat dia tinggal tadi ternyata tempat tinggal kekufuran. Tempat tinggalnya orang-orang kafir. Ingat, dia tidak bisa menampakkan syiar agamanya. Tertekan, tertindas, dianiaya. Dia harus pindah ke negaranya kaum muslimin. Kumpul bareng dengan kaum muslimin. Maka wakon dia adalah Darul Islam. Dan yang lebih lagi, yang sesungguhnya lagi, tempat tinggal yang sesungguhnya untuk kaum muslimin ialah Al-Jannah. Surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah darul muttaqin. Tempat tinggalnya orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pun di dunia ini sebenarnya sementara. Ada pun yang hakiki, yang baka, yang abadi. Ialah surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Qaum muslimin rahimakumullahu ta'ala. Kita di sini sebagai bangsa Indonesia. Sebagai penduduk negara Indonesia. Harus bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan bangsa kita bangsa tempat tinggalnya kaum muslimin. Semua ketentuan-ketentuan persyaratan yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan negaranya kaum muslimin terpenuhi di negara kita ini. Yang pertama terkait dengan penguasanya. Alhamdulillah penguasa kita muslim. Yang disebutkan oleh para ulama adalah keislaman. Tidak harus orang yang bertakwa. Tidak harus orang yang saleh. Yang penting dia muslim. Walaupun dia mungkin banyak kekurangannya, banyak kezalimannya. Muslim. Yang kedua, dari sisi penghuni dan penduduknya. Alhamdulillah negara kita masih mayoritasnya adalah kaum muslimin. Dan yang ketiga, syiar Islamnya yang nampak. Azannya, sholatnya. Busana-busana Islamnya, kemudian puasanya, hajinya, dan amal-amal yang lain yang nampak dari syiar Islam di negara kita ini, alhamdulillah, bisa dikerjakan dengan leluasa, ditampakkan dengan leluasa, tersebar di mana-mana pada kaum negara ini. Tiga ketentuan barakallahu fikum, sebuah tempat, wilayah, daerah, negara dikatakan sebagai biladul muslimin. Maka kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla tiga-tiganya ada pada negara kita. Maka pada negara kita terkumpul dalam hati kita sebuah kecintaan. Yang pertama mahabbatun fitriyah tabi'iyah, kecintaan secara fitrah kita. Kita mencintai tanah kelahiran kita, kita mencintai tanah kabilah, suku, nasabnya kita, family kita, sehingga mencintai bangsa dan negara kita. Dan yang kedua, mahabbah syar'iyah. Pada hati kita tertanam kecintaan yang syar'i dan syariat. Dikarenakan negara kita, negaranya kaum muslimin, dicintai karena sebagai negaranya kaum muslimin. Maka bukan termasuk berhalaisme untuk orang Indonesia ketika mereka mencintai negaranya, mencintai NKRI, dikarenakan ini negara kaum muslimin. Di sini tempat dia lahir. Di sini dia mengamalkan syiar Islam. Di sini dia bersama dengan kaum muslimin yang lain. Bukan wasaniyah asriyah. Tapi ingat, jangan kebablasan. Jangan sampai dikarenakan kecintaan yang kuat kepada negara kita NKRI, lalu menerjang perkara-perkara yang haram. Ada batas-batas syariat. Yang boleh lakukan, yang syar'i kerjakan, yang dilarang jangan dikerjakan. Bukan karena kebencian kepada bangsa, namun dikarenakan ada pelanggaran agama di situ. Kita lebih mengutamakan agama kita daripada yang lainnya. Dan semuanya ini kaum muslimin rahimakumullah taala yang menentukan mana yang paling utama, mana yang paling afdal, kembali pada masing-masing kita dengan takwa kita masing-masing. Inna akramakum innallahi atqakum. Semoga Allah Azza wa Jal menjaga kita semua dari mara bahaya jasmani ataupun agama. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga bangsa dan negara kita dari segala sesuatu yang tidak mengenakan, dari kerusakan, dari kejahatan, dan dari segala macam yang mengancamnya. Dan semoga Allah Azza wa Jal memberikan kepada kita semua penguasa yang muslim, yang mencintai kaum muslimin, yang mencintai negara kaum muslimin. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan anugerah kepada kita semuanya, taufiqul hidayah, sehingga dengan taufik dari Allah Azza wa Jal kita terbimbing dengan bimbingan Islam dalam semua aspek kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.